الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله Pertemuan yang lalu kita ambil satu atsar dari Abu Ishaq Al-Fazari rahimahullah ta'ala. Men saya qara. Nah, menjelang baqin. Nah, pada asal tersebut Abu Ishaq Al-Fazari rahimahullah ta'ala membedakan antara Baqiyah Ibn al-Walid dengan Ismail bin Ayyash, di mana Baqiyah menurut beliau bisa ditulis hadisnya kalau meriwayatkan dari Ma'rufin, sedangkan Ismail bin Ayyash tidak ditulis secara mutlak. Mana di antara dua hukum Abu Ishaq tersebut yang diselisih jumhur? Hendak Yusuf. Hukum dari Abu Ishaq Al-Fazari yang diselisih oleh jumhur berkaitan dengan siapa dalam atsar ini? Ismail bin Ayyash. Nah, karena Ismail bin Ayyash di sisi jumhur ahli ilmi diterima hadisnya kalau meriwayatkan dari siapa? Ghazi. Dari penduduk Syam, dari ulama-ulama Syam. Ini kesimpulan tentang Ismail bin Ayyash. Kalau meriwayatkan dari penduduk Syam diterima, tapi kalau dari selain penduduk Syam ditolak. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala wa haddatsana Ishaq ibn Ibrahim al-Hanzali imamun masyhur. Qala sami'tu ba'da ashabi Abdullah qala qala ibn Mubarak ni'ma ar-rajulu baqiyah laula annahu kana yaqnil asami ويسمي الكناء كان دهرا يحدثنا عن أبي سعيد المحاضي فنظرنا فإذا هو عبد القدوس kata Imam Muslim rahimahullah ta'ala telah menyampaikan kepada kami hadis Ishaq bin Ibrahim al-Hanzali. Beliau mengatakan, aku mendengar sebagian ashab Abdullah. Dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, hadza majhul wa la yasihu al-ihtijaju bihi walakin dzakarahu Muslim mutaba'atan la aslan. Jadi aku mendengar sebagian ashab Abdullah. Abdullah itu siapa? Tidak tahu, tidak diketahui siapa Abdullah yang dimaksud ini. Cuman di sini Imam Muslim menyebutkan untuk menguatkan saja, tidak sebagai apa? Sebagai inti yang beliau jadikan pegangan. Qala Ibnu Mubarak ya Abdullah Ibnu Mubarak sebaik-baik orang adalah baqiyah. Ni'mar rajulu baqiyah. Yang dimaksud adalah baqiyah yang telah kita lewati kemarin, yaitu baqiyah Ibnul Walid. Seandainya saja dia tidak menyebut dengan kunyah nama-nama yang sudah jelas. Laula annahu kana yaknil asami. Maksudnya apa? Dia suka menyebutkan dengan kunyah orang-orang yang namanya jelas. Misalnya namanya Abdul Quddus, dia sebut dengan kunyahnya Abu Sa'id Al-Hadi misalnya. Dengan kunyah-kunyah yang menjadikan rancu. Yang menjadikan rancu siapa sebenarnya orang ini? Wa yusammi al-kunya, dan sebaliknya yang masyhur dengan kunyah dia sebutkan namanya. Nah, kana dahran yuhadditsuna an Abi Sa'id Al-Wahhabi. Dulu dia selama jangka waktu yang panjang menyampaikan hadis kepada kami dari Abi Sa'id Al-Wahhabi. Nah, nisbah kepada Wahadah. Naam, batnun min himyar. Kabilah besar dari himyar. Dan ketika dicek, ya kami cek ternyata itu adalah Abdul Quddus. Naam, Abdul Quddus yang telah kita lewati, Abdul Quddus Asy-Syami. Naam. Taib yang telah kita lewati kedzaifannya dan tertuduh dengan kedustaan. Dalam asar ini akhwan, salah satu bukti buruknya tadlis. Ini masuk dalam kategori tadlis. Orang yang sudah dikenal dengan namanya, misalnya Abdul Quddus, dikenal sudah orang-orang itu, yaitu dhaif. Agar tidak diketahui, disembunyikan, disebut dengan kunyahnya. Naam, dengan Abu Sa'id. Misalnya orang ini sudah dikenal dengan Abu Sa'id, tapi dia punya anak yang lain, Muhammad. Dia beri kunyah sendiri, Abu Muhammad. Sehingga membingungkan orang. Nah, seperti ini masuk dalam kategori tadlis. Naam. Dan biasanya digunakan oleh para mudallisin untuk menyembunyikan perawi-perawi yang dhaif. Dhaif. Qala wa haddathani Ahmad ibn Yusuf al-Azli. Qala sami'tu Abdurrazzaq yaqulu ma ra'aytu ibn al-Mubarak yufsihu biqawlihi kadzdzab illa li'Abdil Quddus fa inni sami'tuhu yaqulu lahu kadzdzab. Itulah kita lewati dulu, ya kan? Telah menyampaikan hadis kepada kami Ahmad bin Yusuf al-Azdi. Naam. Abu al-Hasan as-Sulami an-Naisaburi rahimahullah ta'ala. Hafidhun thiqah. Qala sami'tu Abdul Razzaq. Yang dimaksud dengan Abdul Razzaq di sini Imam Abdul Razzaq Ibn Hammam As-San'ani rahimahullah ta'ala, imamun masyhur. Yang pada zamannya banyak sekali yang melakukan rihlah menuju ke Yaman untuk mengambil ilmu dari beliau rahimahullah ta'ala. Abdul Razzaq mengatakan, ma ra'aytu ibn al-Mubarak yufsihu biqaulihi kadzdzab illa li'Abdil Quddus. Aku tidak melihat Abdullah ibn Mubarak secara tegas mengatakan kadzdzab kecuali kepada Abdul Quddus. Abdul Quddus ibnu man? Ibnu Habib al-Kala'i. Na'am. Asy-Syami. Fa inni sami'tuhu yaqulu lahu kadzdzab. Karena sungguh aku mendengar Ibnu Mubarak mengatakan tentang Abdul Quddus ini, dia adalah seorang kadzdzab. Nah, ini telah kita lewati dulu ketika menyebutkan biografi Abdul Quddus Asy-Syami. Qala wa haddatsani Abdullah ibn Abdurrahman ad-Darimi. Hafizun masyhur. Qala sami'tu Aba Nu'aim. Aba Nu'aim di sini Fadl ibn Dukain. Fadl laqab ikhwan, bukan nama. Abu Nu'aim Al-Fadl ibn Dukain. Al-Fadl ini laqabnya. Tapi ada pun nama beliau Amr. Taim Amr ibn Hammad Al-Kufi rahimahullahu taala. Tapi masyhur dengan laqab tersebut Abu Nu'aim Al-Fadl ibn Dukain. Seorang imam. Sikatun Sabtun. Wa dzakara al-mu'alla ibn Urfan. Dan beliau menyebutkan Mu'alla ibn Urfan. Yang dimaksud Mu'alla ibn Urfan wa huwa muhaliyah. Sami'tu Aba Nu'aim wa dhakara al-mu'alla ibn Urfan fa qala qala haddathana Abu Wa'il qala kharaja 'alaina ibn Mas'ud bi Siffin fa qala Abu Nu'aim aturahu bu'itha ba'da al-maut. Nah, di sini Abdullah bin Abdurrahman Abdarimi rahimahullah ta'ala mengisahkan beliau mengatakan aku mendengar Abu Nu'aim dalam keadaan beliau menyebutkan Mu'alla bin Urfan. Ya, wa dzakara al-Mu'alla bin Urfan ini jumlah fi mahalli nas bagi hal dari Abu Nu'aim. Dan Mu'alla bin Urfan ini yang meriwayatkan dari apa? Dari Abi Wa'il rahimahullah ta'ala. Dan orangnya dari sisi tingkatan perawi akhwan mungkarul hadith. Dikatakan Imam Bukhari rahimahullah. Dan dikatakan oleh Nasa'i matrukul hadith. Faqala maka Abu Nu'aim mengatakan qala haddathana Abu Wa'il. Qala yang kedua maksudnya Mu'alla. Ya, jadi perhatikan wa dzakara al-Mu'alla ibn Urfan faqala. Faqala siapa? Abu Nu'aim. Qala haddatsana Abu Wa'il qala di sini ai Mu'alla. Jadi beliau menyebutkan Abu Nu'aim ini menyebutkan tentang Mu'alla bin Urfan. Maka beliau bacakan faqala qala haddatsana Abu Wa'il. Jadi Mu'alla meriwayatkan dari Abu Wa'il. Qala kharaja 'alaina Ibnu Mas'ud bi Siffin. Baik. Dan Abu Wa'il Syaqiq bin Salamah Al-Asadi Al-Kufi, seorang tabi'i kabir, bahkan mukhadram. Naam, Syaqiq bin Salamah. Mukhadram seorang yang apa? Masuk Islam di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi tidak bertemu dengan beliau rahimahullahu taala. Qala kharaja alaina yani kaum muslimin. Kharaja alaina Ibnu Mas'ud Bisifin. Ibnu Mas'ud ya keluar menemui kami di peperangan Siffin. Taim dan perang Siffin akan perang yang masyhur. Nah, yang termasuk salah satu ujian besar yang menimpa kaum muslimin. Nah, pada masa itu yang Siffin nama tempat akhwani fillah nam dekat dengan apa tepi sungai Furat yang pada masa itu terjadi peristiwa perang antara kubu Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib terjadi pada bulan Safar tahun 37. Dan mengenai peristiwa Siffin tersebut, sebagaimana didetailkan oleh sebagian penulis tarikh, bahwasanya tidak ada dari kalangan para sahabat radhiyallahu alaihim yang memulai peperangan. Akan tetapi yang ada adalah beberapa penyelundup yang masuk ke masing-masing kubu dari kalangan munafikin. Kemudian membuat onar sehingga terjadi apa? Terjadilah apa yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Nah, timbul kesalahpahaman. Nah, dikarenakan orang-orang munafikin yang membuat onar tadi. Dan inilah buruknya ikhwani fillah keberadaan orang-orang munafikin di tengah-tengah kaum muslimin. Mereka menimbulkan perselisihan, menimbulkan sebab tertumpahnya darah yang banyak saat itu. Nah, oleh karena itulah di antara prinsip ahli sunnati wal jamaah berkaitan dengan hal tersebut, nah, untuk menyebut semuanya dengan apa? Dengan kebaikan. Mereka adalah ahlul ijtihad. Para sahabat semuanya ahlul ijtihad. Naam. Yang benar mendapatkan dua pahala, yang keliru dalam ijtihadnya mendapatkan satu pahala. Dan sebagai kaidah pokok dalam peristiwa-peristiwa itu, naam, yaitu ijtihad yang ditempuh oleh Ali, itulah yang hak pada hampir semua peristiwa-peristiwa yang beliau lalui baik pada perang Siffin maupun pada perang Jamal. Nah, ijtihad anilah yang hak. Dan ini juga khanif diantara barokah doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nam Allahumma hdini wa saddidni. Nah, Allahumma hdini wa saddidni. Ya Allah, berilah hidayah kepadaku dan berilah as-sadat, kelurusan dalam menetapkan keputusan. Sehingga ijtihad dari Ali bin Abi Thalib pada fitnah-fitnah besar saat itu muwaffaq. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Nah, kita kembali ke asar. Mu'alla tadi Nah, menyangka telah apa menyampaikan mendapatkan hadis dari Abi Wa'il tentang kisah apa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka segera diingkari oleh Abu Nu'aim rahimahullah. Aturahu bu'itsa ba'dal maut. Ya. Apakah engkau menyangka aturahu ay atadhunnu? Apakah engkau menyangka dia na'am dibangkitkan setelah kematian? Maksudnya di sini bahwasanya Mu'alla telah berdusta atas Abu Wa'il rahimahullah ta'ala pada perkataan ini. Kenapa? Karena Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wafat pada tahun 32. Nah, Ibn Mas'ud wafat tahun 32. Dan sebagian riwayat mengatakan tahun 33. Taib. Dan ini berarti apa? Sebelum selesainya kekhalifahan Uthman. 3 tahun sebelum Khalifah Uthman naam wafat. Dan Siffin terjadi apa? Pada masa Ali bin Abi Thalib. Pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Naam, setelah 2 tahun kekhalifahan Ali baru terjadi apa? Peristiwa Siffin. Nah, bagaimana mungkin Ibnu Mas'ud keluar menemui para sahabat atau menemui kaum muslimin dalam peperangan Siffin? Berarti dia keluar dari kuburnya. Nah, ini nah, kalau seorang tidak mengetahui tarikh ya akan mudah ditipu. Makanya Abu Nu'aim dengan singkat mengatakan aturahu bu'itha ba'dal maut. Apakah engkau menyangka Ibnu Mas'ud itu dibangkitkan setelah kematiannya? Kok bisa-bisanya beliau naam keluar pada peperangan Siffin? Karena beliau telah mati atau telah wafat pada masa kekhalifahan siapa? Utsman. Naam. Tayyib. Ini menunjukkan akhwani fillah para a'immah mereka betul-betul mengetahui tarikh. Naam. Dan perawi-perawi ini juga tahun wafatnya, hidupnya, mereka mengetahui, subhanallah. Jadi sangat detail ketika ada kemungkinan perawi satu dengan perawi kedua tidak bertemu dengan melihat tarikh wafatnya misalnya. Nah, ini tentunya merupakan hibah dari Allah subhanahu wa ta'ala, anugerah yang besar sehingga diberi ketelitian dan kemampuan yang seperti itu. قال حدثني عمر بن علي وحسن الحلواني كلاهما عن عفان بن مسلم قال كنا عند إسماعيل بن علية فحدث رجل عن رجل فقلت إن هذا ليس بثبت قال فقال رجل اغتبته قال إسماعيل ما اغتابه ولكنه حكم أنه ليس بثبت. Taib. Adapun Amr ibn Ali Al-Fallas Al-Sayrafi Hafiz, kemudian Hasan Al-Alfani masyhur, naam, beliau juga Hafiz, dengan Affan bin Muslim Al-Basri Hafiz juga, ya, 3 huffaz berkumpul dalam sanad ini. Beliau mengatakan kunna inda Ismail bin Ulayyah. Dulu kami berada di sisi Ismail bin Ulayyah. Kemudian seseorang menyampaikan hadis dari orang lain. Fakultu, maka aku katakan inna hadza laysa bithabtin. Taib. Sungguhnya orang ini, yaitu laki-laki yang menyampaikan hadis dari 6 orang lain tadi, bukan termasuk orang yang sabtun, orang yang kokoh, orang yang 6 dhabit. Laisa bithabtin ay laisa adlan dhabitan, tidak diterima riwayatnya. Faqala rajul, maka laki-laki itu mengatakan iktab tahu, berarti engkau telah menggibainya. Qala Ismail, maka Ismail bin Ulayyah segera nak menimpali maghtabah, nam tidaklah dia menggibainya. Taib, maksudnya tidak menggibai dengan ghibah yang syar'i yang dilarang. Taib. Walakinnahu hakama annahu laisa bithabtin, akan tetapi beliau menetapkan hukum bahwasanya nam orang yang engkau meriwayatkan darinya tadi itu tidak sabit, ya tidak diterima hadisnya karena tidak terpenuhi syarat adalah dan syarat dhabit. Di sini ya kawan, terdapat faedah penting bahwasanya nah, apa yang disebutkan oleh para ulama jarh wa ta'dil itu tidak masuk dalam kategori ghibah. Taib. Walaupun memang secara nah, makna menyebutkan keadaan seseorang yang dia tidak suka untuk disebut tentunya. Bagaimana mungkin misalnya perawi dikatakan dhaif, dia suka. Akan tapi nah, dikarenakan padanya masalah yang besar berkaitan dengan periwayatan dan penjagaan agama, maka sisi masalah tersebut yang dikuatkan. Nah, makanya jarh wa ta'dil masuk dalam kategori apa? Nah, tadi ikhbar an hukmir rawi, pengkhabaran tentang hukum rawi, yang tentunya dipersyaratkan padanya syarat-syarat untuk seorang masuk pada apa? Pada bidang jarh wa ta'dil tersebut. Nah, yang dipersyaratkan padanya ketakwaan, kemudian wara', tidak kemudian serampangan, juga nah, tidak melampaui batas dari apa yang dia ketahui. Baik. Dan juga tidak termasuki hawa nafsu ketika dia menjelaskan tentang kelemahan seorang perawi. Tayyib barakallahu fikum. Nasallallahu at-taufiq was-sadad. Naqai bihadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.